تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang ketujuh dari hak para sahabat adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka. Ya. Kalau dia bagus keimanannya terhadap para sahabat, keimanannya kepada Allah, dan dia bagus memuliakan para sahabat, pasti dia akan banyak menyebut keutamaan sahabat. Ya. Kemudian menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, fadilah-fadilah mereka, serta membela para sahabat Rasulullah SAW dari orang-orang yang menjeritkannya. Kenapa cara-cara yang seperti ini yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat ini hanya ada di majelis-majelis ahli sunnah, sebab mereka yang kenal sunnah. Ada pun orang-orang yang sedikit pengagungannya terhadap sunnah, tidak kuat akidahnya, jarang dia berbicara tentang para sahabat. Tidak ada kecemburuan, para sahabat itu dicela, sahabat dihinakan, atau ada yang menyembelihkannya. Tidak ada kecemburuan dalam hati, sebab keimanan itu tidak kuat di dalam dada. Dari sini pentingnya seorang itu mengenal tentang keagungan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Maka dia wajib menyebut kebaikannya, mengenal dari keutamaan dan fadilahnya. Ya. Dari itu kata pahami rahimahullah ta'ala, ya, kata beliau, wa yajirul khair bidhikrihim, ya, wa bidhikrihim khair bidhikrihim illa bithaw. Baik, kata beliau, wala natabarra minaha bimunuhum, wala nubadidhuhum, wa nubadidhu man yubadidhuhum, dan kami benci siapa yang benci kepada para sahabat. Ya. Wabidhul khairi yadhkuruhum illa bithaw. Dan siapa yang menyebut sahabat dengan selain kebaikan, kecuali yang menyebut mereka dengan kebaikan. Kemudian kata beliau, wahubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Cinta kepada sahabat itu adalah agama, keimanan dan perbuatan baik. Wabidhul kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sebagaimana benci kepada para sahabat itu adalah kekafiran, kemunafikan dan kesewenang-wenangan. Ya. Kalau syahid dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Umiru bil istighfar lahum fasabbuhum." Mereka ini diperintah memohonkan ampun untuk para sahabat, tapi yang terjadi mereka mencela para sahabat tadi. Ya, Aisyah berbicara tentang sebagian manusia dari orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.